بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الفصل الأول في النيات في الطهارة والصلاة. Fasal yang pertama yaitu tentang niat di dalam bersuci dan salat. An-niyatu hiya al-qasdu wal-azamu ala fi'li syai'. Niat yaitu keinginan dan ketetapan hati untuk melakukan sesuatu. Wa mahalluha al-qalbu. Dan niat tempatnya adalah qalbu. La ta'allaqallaha bil lisan aslan. Niat tidak ada kaitan sama sekali dengan lisan. Walidzalika lam yunqal 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ashabihi fi niyyah lafdan bihal. Oleh karena itu tidak ternukil dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak pula dari para sahabat adanya lafaz dalam masalah niat ini. Wala sami'na anhum dzikru dzalik, dan tidak pernah kita dengar dari beliau-beliau ini menyebutkan masalah niat. Wa hadhihi al-ibarat allati ahdathat inda iftitahi at-tahara was-salah qad ja'alaha asy-syaitan ma'tarakan li ahli al-waswas. Dan ungkapan-ungkapan yang dibuat-buat, yang diadadakan ketika membuka taharah, ketika membuka salat, maka sungguh syaitan telah menjadikan itu semua sebagai medan pertempuran terhadap mereka-mereka yang memperturutkan was-was. Yahbisuhum indaha wa yu'adzibuhum fiha. Bagaimana syaitan menahan mereka di saat itu? Bagaimana syaitan menyiksa mereka di sana? Wa yuqi'uhum fi talabi tas'ihiha. Syaitan akan menjatuhkan mereka, menjerumuskan mereka untuk berusaha meraih keabsahan niat ini. Fatara ahaduhum yukarriruha. Maka engkau akan melihat bagaimana mereka-mereka ini, yaitu orang-orang yang memperturutkan was-was ini, mengulang-ulang niat. Mengulang-ulang talafut biniyah. Mengulang-ulang dalam melafadzkan niat. Wa yajhadu nafsahu fit talafut biha. Bagaimana dia demikian bersungguh-sungguh untuk melafadzkan niat ini. Wa laysat minas salafi syai', sementara melafadzkan niat bukan bagian dari salat sedikit pun. Wa innaman niyyah qasdu fi'li syai'. Dan sungguh yang namanya niat adalah keinginan untuk melakukan sesuatu. Fakulu azim ala fi'lin fahuwa nawi. Maka setiap orang yang telah berketetapan hati untuk melakukan sesuatu, sungguh dia itu telah meniatkan perbuatan itu. La yatasawwar in fikaku dalik aniniyah fa innahu haqiqatuha. Maka tidak tergambarkan orang yang telah berketetapan hati untuk melakukan sesuatu, dikatakan belum meniatkan. Karena sungguh ketetapan hati untuk melakukan sesuatu itulah yang disebut niat. Fala yumkin adamuha fi hali wujudiha. Maka tidak mungkin niat itu dikatakan tidak ada dalam keadaan itu sesungguhnya sudah ada. Wa man qa'ada liyatawadda faqad nawa al-wudu. Orang yang duduk untuk berwudu, maka sungguh dia itu telah meniatkan wudu. Wa man qama liyusalli faqad nawa as-salah. Barang siapa yang berdiri untuk salat, maka sungguh dia telah meniatkan salat. Wala yakadul aqil yaf'alu syai'an minal ibadat wala ghairiha bighairi niyyah. Dan orang yang berakal tidak mungkin dia itu melakukan sesuatu dari ibadah-ibadah yang ada ataupun perbuatan-perbuatan yang lainnya tanpa niat. Faniyah amrun lazim li af'alil insan al-maqsudah. Maka niat. Niat ini satu perkara yang melekat pada perbuatan-perbuatan manusia yang memang dia lakukan berdasarkan kehendaknya. Perbuatan yang disadari, yang dikehendaki. La yahtaj ila ta'ab wala tahsil. Maka tidak dibutuhkan untuk orang itu bersusah payah. Tidak dibutuhkan untuk orang itu bersusah payah dalam rangka mewujudkan niat ini. Walau arada ikhla af'alihi al-ikhtiyariyah aniyatihi la'ajisa an dhalik. Bahkan seandainya orang itu ingin menghilangkan niat dari perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah, maka tentunya dia tidak akan mampu. Seandainya orang itu ingin menghilangkan niat dari perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah, maka tentunya dia tidak akan mampu. Walau kallafahu Allah azza wa jalla as-salah wal wudu bi ghairi niyyah lakallafahu ma la yatiq. Dan seandainya Allah membebani seorang hamba untuk melakukan sholat, untuk melakukan wudu tanpa niat, maka sungguh tentunya ini merupakan beban yang tidak mungkin akan dia lakukan. Beban yang itu tidak mungkin untuk dia lakukan. Wala yadkhul tahta wus'ihi. Beban yang itu di luar kemampuannya. Wa ma kana hakada fa mawajjud ta'ab fi tahsilihi. Kalau demikian keadaannya, lalu dari sisi mana orang itu merasa demikian sulit untuk mewujudkan niat ini? Fa in syakka fi husuli niyatihi fa huwa nau' junun. Kalau orang itu ragu bahwa niat itu telah ada pada dirinya, maka sungguh ini merupakan bentuk daripada bentuk kegilaan. Fa inna 'ilmal insan bi hali nafsi amrun yaqin. Maka sungguh pengetahuan seorang manusia terkait dengan keadaan dirinya ini adalah amrun yaqini. Ada perkara yang meyakinkan. pengetahuan seorang manusia tentang keadaan dirinya. Tentunya ini perkara yang diyakini, menjadi keyakinan bagi manusia itu. Fakaifa yashakku fihi akil minafsi. Lalu bagaimana orang yang berakal bisa meragukan, muncul kebimbangan terkait dengan keadaan dirinya ini. Wa man qama yusalli salata ad-duhr khalfa al-imam fa kaifa yashukku fi dhalik. Seseorang yang dia itu berdiri untuk salat duhur di belakang imam, lalu bagaimana dia masih ragu? Meragukan niat dirinya. Walau da'ahu da'in ila sughl fi dhalik al-hal laqala inni mustaghil uridu salat ad-duhr. Seandainya ada seseorang yang manggil dia untuk satu kebutuhan, untuk satu kepentingan di saat itu, di saat dia telah berdiri untuk salat duhur di belakang imam, maka dia akan mengatakan, aku sibuk, aku tidak bisa, aku akan salat duhur. Walau qala lahu qa'il fi waqtil khuruji ila salah. Dan seandainya ada seseorang yang bertanya pada dirinya pada saat dia itu keluar berjalan menuju salatnya, aina tamdi, kemana engkau akan pergi? Laqal, dia akan mengatakan, uridu salat duhur ma'al imam. Aku ingin salat duhur bersama imam. Fa kaifa yashku akil fi hadha min nafsi wa huwa ya'lamu yaqinan. Lalu bagaimana orang yang berakal ragu tentang keadaan dirinya dalam keadaan dia tahu, dia yakin dia itu akan salat duhur bersama imam. Kalau ditanya orang pun akan mengatakan, aku ingin salat duhur bersama imam. Kalau dipanggil orang pun dia akan mengatakan, maaf aku enggak bisa, aku akan salat duhur bersama imam. Bal a'jab min hadha kullih. Bahkan yang lebih mengherankan dari ini semua, anna ghairahu ya'lam bi niyyatihi bi qara'in ahwalihi. Orang lain pun bisa tahu niat dia dari korinah-korinah keadaan-keadaan yang mengiringinya. Fa innahu idza ra'a insan jalisan fi saff fi waqti shalah inda ijtima'in nas alima annahu yang tadirus shalah. Seseorang ketika dia itu melihat orang lain duduk di dalam saf di waktu salat, ketika orang itu berkumpul untuk melaksanakan salat jamaah, maka orang ini akan tahu bahwasanya orang itu sedang menunggu salat. Wa idza ra'ahu qad qama 'inda iqamatiha wa nuhudun nas ilaiha 'alima annahu innama qama yusalli. Kalau orang lain ini melihat orang itu berdiri di saat dikumandangkan iqamah, di saat orang-orang itu bangkit untuk salat jamaah, maka orang lain tahu bahwasanya dia itu berdiri untuk salat. Fa in taqaddama baina yadil ma'mumin alima anu yuridu imamatahum. Kalau orang ini maju di depan orang-orang yang lain, di depan makmum, maka orang lain pun akan tahu orang ini akan menjadi imam, meniatkan, menginginkan untuk menjadi imam. Fa in ra'ahu fi saf alima anhu yuridu li'timam. Kalau orang ini terlihat tetap berada dalam saf, orang lain akan tahu bahwa dia ini ingin menjadi makmum. Orang lain tahu apa yang diniatkan oleh orang itu dengan korinah-korinah keadaan-keadaan yang mengiringinya. Bagaimana orang itu sendiri kemudian masih ragu tentang niatnya? Qal fa idza kana ghairuhu ya'lam niyyatahu al-batina bima dhahara min qara'inul ahwal fa kayfa yajhaluha min nafsi ma itla'ihi huwa ala batini. Kalau orang lain pun bisa tahu niatan dirinya yang itu ada dalam batinnya berdasarkan perkara-perkara yang nampak, keadaan-keadaan yang mengikuti, mengiringi. Lalu bagaimana dia mengatakan dirinya itu jahil, tidak tahu, tip, bahwasanya dirinya telah meniatkan. Dalam keadaan sesungguhnya dia tahu tentang apa yang ada dalam batinnya. Faqabuluhu minasyaitan annahu man nawa tasdiqan lahu fi juhdil ayyan. Maka penerimaan orang ini terhadap syaitan, orang yang meragukan keadaan dirinya terkait dengan niat. Pada saat dia itu memang ingin melakukan satu perbuatan, maka ini merupakan satu bentuk penerimaan terhadap seruan-seruan syaitan. Ketika syaitan menyatakan annahum man nawa, engkau belum meniatkan. Engkau belum meniatkan. Dalam keadaan niatnya sudah ada. Tasdiqan lahu fi juhdil ayyan. Maka ini merupakan sikap membenarkan syaitan dalam mengingkari perkara-perkara yang itu sudah ada. Wa ingkarul haqa'iqul ma'lumah yakinah, yakini, tapi yakinan. Mengingkari hakikat-hakikat, perkara-perkara yang itu diketahui secara yakin, secara meyakinkan. Wa mulafatul syara', bahkan itu merupakan penyelisihan dari syariat ini. Wa raghaba'ani sunnah, bentuk sikap ketidaksukaan terhadap sunnah. Wa antariki sahabah, bentuk sikap ketidaksukaan terhadap tariqah para sahabah, jalan yang ditempuh oleh para sahabah. Thumma inna niyya hasilah la yumkin tahsiluha. Kemudian satu perkara yang perlu diperhatikan, niat yang itu sudah teraih, niat yang itu sudah ada, maka tidak mungkin untuk orang itu kemudian berusaha meraihnya, berusaha mengadakannya seakan-akan itu belum ada. Wal maujud la yumkin ijaduha. Perkara yang sudah ada, tidak mungkin seseorang itu berusaha mengadakannya seakan-akan belum ada. Li'anna min syatrit ijadu syai' kanu ma'duman. Karena di antara syarat diadakannya sesuatu adalah sesuatu itu belum ada. Fa inna ijadin maujud muhal. Karena menjadikan ada sesuatu yang sesungguhnya sudah ada, maka ada perkara yang mustahil. Wa idza kana kadzalik fama yahsul lahu biwukufi syai' law waqafa alfu 'am. Kalau demikian keadaannya, tidak akan teraih sesuatu pun dengan sikap, dengan berdirinya dia, walaupun itu dia lakukan selama 1000 tahun. Terus berdiri, berusaha untuk meraih niat, dan keadaan sunyi niat itu sudah ada. Tidak akan teraih, tidak akan mendapatkan sesuatu pun dengan perbuatan dia itu. Wallahu a'lamu bissawab. Tip ini yang bisa kita baca, semoga berfaedah. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.